السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan kita dari ayat ini ya, 202. Nah, afan 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nah. Silakan Pak Ardan ya. Ya, tafadhal Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Dan sebutlah nama Allah. Dan sebutlah nama Allah di hari-hari yang ma'dudat, tertentu ya Ustaz. Nah. Dan ditentukan jumlahnya. Barang siapa yang mempercepat ya Ustaz ya. Dalam hari yang kedua. Dalam dua hari bukan hari yang kedua Pak. Dalam dua hari. Maka tidak ada dosa atasnya. Dan bagi barang siapa yang mengakhirkan, maka tidak ada dosa juga baginya. Limanit takob, yakni bagi orang yang bertakwa, Ustaz. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah annakum, bahwa kalian akan dikumpulkan ya, Ustaz ya. Padanya akan dikumpulkan. Baik. Tafsirnya ya, Ustaz. Ada irobnya dulu. Oh, irobnya dulu. Wazkuru wa harfu ibtidaiyah. Uzkuru fil amr. Allah lafzul jalalah. Maf'ulun bih, Ustaz. Fi ayyamin jar majrur ma'dudatin mausuf ya Ustaz, sifat ya Ustaz ya. Ini sifatnya na'at ya na'at. Faman fa harf jawab apa bukan ya Ustaz? Enggak ya Ustaz. Enggak, apanya Pak, istinaf aja. Istinaf aja ya Ustaz ya. Man isim mausul sebagai isim syarat sebagai mubtada. Syaratnya. Ya, isim syarat sebagai mubtada. Mubtada ta'ajjala fi'il madi. Fa'ilnya nah. Man di yaumaini jar majrur. Naam. Fala fa'nya di sini baru ya Ustaz ya. Baru harfu jawab. Ya, nah. Harfu jawab ya. La-nya di sini harfu nahyin ya Ustaz. Nafyin. Nafyin. Ini namanya nafiyatun lil jinsi. Lihat. Kalau setelahnya isim yang tidak ada tanwinnya, maka dia pasti nafiyatun lil jinsi. Maka tidak ada dosa baginya. Berarti kan isimnya ala. Oh, itu modelnya kayak Kana juga kayak gitu, Ustaz. Iya, karena Allah itu kan bukan Kana, dia temannya Ina kan. Ina. Makanya kan kalau kita ira panjang lah, nah fiatun jinsi ta'malu amala Ina gitu. Oh, nah. Bala Ina alai jar majrur. Wow. Atof aja ya, Ustaz ya. Atof. Man sama. Nah, tadi jumlahnya dari la istimewa khobarnya, jadi khobarnya man ya. Ya, khobar. Alainya, alaihnya Ustaz ya. Alainya itu jar majrur sebagai okay, khobar. Khobarnya lah. Nah. Wow, tadi atof. Man sama kayak di atas ya, Ustaz. Syartin. Nah. Mana sama kayak di atas itu sebagai isim syarat sebagai mubtada ya. Nah. Ta'akhkhara fil madhi. Fil madhi. Pala di sini fa-nya harfu jawab, la-nya harfu tadi apa Ustaz namanya Ustaz? La la nafiyatun lil jinsi. La nafiyatun lil jinsi. Isma alaih, ismanya sebagai isimnya la, alaih jar majrur. Liman ittaqo, limani jar majrur. Ittaqo fil madhi ya Ustaz ya? Ya, fil madhi. Wattaqo wawnya huruf atof. Ittaqo fil amr. Fa'ilnya waw. Allah lafzul jalalah sebagai wawunya huruf atof, ya'lamu fil amr juga wawunya fa'il, annakum anna anna harfu taukidin wa nasbin, harfu taukidin wa nasbin, kumnya sebagai isim anna Ustaz ya. Ya naam. Ilaih jar majrur, tuhjarun fil madhi Ustaz. Tuh syarun masa film ada dah. Film kore. Nah, film kore. Kore, file nya wow. Entas ya. Tafsirnya dioper dulu aja, Ustaz. Nama apa ya? Tep ya, barakallahu fiik. Ika barakallahu fiik. Nggak apa-apa, Pak Edi ya. Pak Edi, baca tafsir Pak Edi. Wabkuru woha tasbihan wa takbiron. Fi ayyamin. Ya. Fi ayyamin kola ilan. Naam. Kola ilan. Wahua ayyamin tasri. Wahia ayam wahia ayamin tasriki al-hadi asri al-hadi asyara wasani asyara al-hadi asyara wasani asyara wasalasa asyara min syahril dilhijjati faman aradat Ta'ajjula masdar. Iya ya. Faman arada ta'ajjula wa kharaja min minna qabli. Qabla ghurubi syamsi. Qabla ghurubi syamsi al-yauma as-sani. As-saniya asyara ba'da romial kimaro. Fala dunuba alaihi wa man ta'akhkhara bi anna bata bi minna hatta yarmial jimaro fi yaumin salasa asyara fi yaumin salisa asyara fi yaumin salisa asyara fil yaumil salisa asyara fala dunuba alaihi fala damba alaihi limanit taqawaha fi hajjihi wa wal ta'akhiri afdalu wal ta'akhuru afdalu li anna tajawudu li annahu tajawudu fil ibadati wa atada'u fi fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama waqida'un ya taib li'annahu tazawudun fil ibadati waqida'un fi fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam terus wa khafullaha wa khafullaha ayyuhal muslimuna warakibuhu fi kulli a'malakum wa'lamu annakum ilaihi wahdahu tuhsaruna ba'da mautikum lil hisabi wal jazai. Dan ingatlah kepada Allah dengan bertasbih dan bertakbir mengagungkannya pada hari-hari yang sedikit sedikit, yaitu hari Tasyrik, yaitu pada hari ke-11 dan ke-12 dan ke-13 di bulan Dzulhijjah. Maka barang siapa menghendaki untuk mendahulukan mempercepat ya dan keluar dari Mina. Dari Mina sebelum tenggelamnya matahari pada hari ke-12 setelah melempar jumrah, maka tidak ada dosa atasnya. Dan barang siapa yang makan mengakhirkan dengan bermalam di Mina, sampai melempar jumrah pada hari ke-13 di bulan Dzulhijjah, maka tidak ada dosa atasnya. Bagi siapa bagi yang orang yang bertakwa, bagi orang yang bertakwa dalam haji, dan mengakhirinya adalah lebih bagus, karena itu lebih dekat dengan ibadah yang dilakukan oleh karena sesungguhnya itu tazawud menambah ibadah. Oh iya, iya. Karena itu menambah ibadah dan lebih dekat dengan ibadah itu mengikuti dan mengikuti jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan takutlah kepada Allah ya wahai orang-orang Muslim. Dan dekatlah dengannya di dalam dan mendekatlah dengannya mendekat Pak. Ya, maksudnya itu hadirkanlah perasaan diawasi pada setiap amalan kalian. Hadirkanlah perasaan diawasi pada setiap amalan kalian dan ketahuilah sesungguhnya kepadanya hanya kepadanya kalian akan dikumpulkan setelah kematian kalian untuk dihisab dan untuk hari pembalasan. Ya mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma 'alaihi wa ma ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Dan ingatlah kepada Allah dan sebutlah nama Allah dengan memperbanyak tasbih, takbir, dan puji-pujian yang lainnya pada hari-hari yang terbatas. Pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu pada hari-hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Ayat ini masih berkenaan dengan masalah manasik haji ya. Di mana orang yang berhaji itu pada hari Tasyrik itu bisa memilih apakah mengambil nafar awal atau nafar sani. Jadi ada istilah nafar awal, ada istilah nafar sani. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ. Maka siapa yang ingin mempercepat prosesi hajinya pada dua hari pertama dari hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11 dan 12, fala isma'ali, maka tidak ada dosa baginya. Ini namanya nafar awal. Artinya setelah prosesi, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah selesai, di mana pada tanggal 10 Dzulhijjah ini kan jamaah haji itu melakukan satu jumrah saja. Ya, jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, orang yang berhaji itu hanya mengambil satu jumrah, itu jumrah Aqabah. Kemudian menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan yang namanya tawaf, kemudian sa'i dan juga tahallul. Nah, kalau sudah tahallul sini, maka dia sudah boleh mengenakan pakaian biasa. Ya, jadi kembali dari Masjidil Haram sudah tahallul, itu sudah boleh melepas kain ihramnya, kemudian menghabiskan hari-harinya di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dan di sini ada dua pilihan bagi siapa saja ingin mengambilnya. Dan dua-duanya boleh diambil. Pilihan pertama namanya nafar awal. Di nafar awal itu, dia menghabiskan hari di Mina hanya dua hari. Itu pada tanggal 11 Dzulhijjah, itu pada tanggal 12 Dzulhijjah. Dan selama di Mina yang dilakukan adalah mengisi hari dengan tasbih, kemudian dengan tahmid, dan dengan zikir-zikir yang lain. Kemudian setiap siang harinya, setiap yang afdal adalah di waktu-waktu terik matahari, ya. Jadi setelah zuhur itu yang paling afdal untuk melakukan jumrah. Ya, tanggal 11 itu melakukan 3 jumrah, ya. Ula, Wusta, dan Aqabah. Ya, jadi melakukan jumrah, Ula, Wusta, dan Aqabah. Berarti ada 7 dikali 3 batu. 7 batu dikali 3 kali, berarti ada 21 batu. Yang mana batu ini sudah diambil waktu bermalam di Muzdalifah. Ya. Nah, pilihannya dua. Apakah misalnya dia mau ambil nafar awal? Nafar awal itu 11-12 Dzulhijjah. Di tanggal 11, bermalam di Mina, kemudian mengisi hari-hari dengan baca Quran, dengan zikir, ya. Kemudian menjelang zuhur, ya, setelah zawal, itu ke melempar jumrah, ya. Ke tempat jumrah untuk melempar jumrah, 3 jumrah. Wilal Usul dan Aqabah, itu tanggal 11. Kemudian tanggal 12 pun seperti itu. Tanggal 12 seperti itu, ya, selesai dari melempar jumrah tanggal 11, kemudian kembali ke tenda di Mina, kemudian mengisi hari-hari dengan baca Quran, dengan zikir, dan dengan ibadah yang lainnya. Kemudian pada tanggal 12 seperti itu juga, ya, jelang zuhur, yaitu menuju tempat jumrah untuk melempar jumrah, Ula, Wusta, dan Aqabah. Nah, bagi yang ingin mengambil nafar awal, itu boleh setelah dia melompar jumrah, Ula, Wusta, Aqabah, itu langsung keluar dari Mina, ya, kembali ke hotel yang ada di sekitaran Masjidil Haram. Ya, kalau orang Indonesia itu memang hotelnya di keluar dari Mina dulu, keluar dari Mina, nanti ada banyak hotel Indonesia. Itu namanya nafar awal. Artinya dia menyelesaikan ibadah hajinya hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah aja. Dan ini enggak masalah, ya. Jadi kalau mau keluarnya tanggal 12 Dzulhijjah enggak masalah. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi. Dan siapa yang ingin mengakhirkan, artinya mengakhirkan sampai selesai hari tasyrik, itu sampai tanggal ke-13, maka itu pun tidak masalah. Bahkan ini yang lebih afdal, ya. Jadi kalau kita mengambil nafar tsani, ya, kalau tadi sampai tanggal 12 namanya nafar awal, kalau sampai tanggal 13 namanya nafar tsani. Dan ini lebih afdal. Kenapa? Ya, karena secara kuantitas ibadah tentu orang yang 3 hari di Mina, ya tentu ibadahnya akan lebih banyak daripada yang hanya 2 hari di Mina. Sehingga lebih afdal memang nafar tsani, ya, karena ibadahnya lebih banyak, ya. Dan ini juga mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji, ya. Jadi dia sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik terakhir, dia tunggu sampai zawal matahari, ya, yaitu waktu zuhur, kemudian dia melempar jumrah, ya, yang terakhir, Ula, Wusta, Aqabah. Sehingga memang ada perbedaan jumlah batu yang dibawa antara orang yang melakukan nafar awal dengan nafar tsani. Karena kan nafar awal itu kan hanya 2 hari, Artinya sehari itu kan 21 batu, berarti kan 2 hari 42 ditambah 7 pada tanggal 10. Jumrah Aqabah hanya 7, berarti kan 49 batu yang dibawa untuk ibadah nafar awal. Untuk yang mengambil manasik nafar awal. Adapun yang nafar sani berarti 49 tambah 21 lagi. Ya. Berarti kan itu berapa? 70 ya? Ya, 6. Jadi itu bedanya antara nafar awal dengan nafar sani. Jadi ayat ini berkenaan dengan tata cara manasik haji yang bisa kita ambil. Apakah nafar awal atau nafar sani. Dua-duanya boleh diambil. Terutama bagi orang yang punya uzur ya. Yang mungkin ingin lekas kembali ke hotel karena mungkin lebih nyaman di hotel. Sedangkan keadaan dirinya kalau berada di Mina kurang baik, maka boleh dipercepat 2 hari saja. Dan tentu yang lebih afdal adalah yang lebih lama, yaitu yang mengambil nafar sani. Semoga Allah mudahkan kita semua yang belum berhaji untuk bisa berhaji, dan yang sudah berhaji semoga dimudahkan untuk bisa berhaji lagi. Amin ya rabbal alamin. Fala ismalaini manittaqa, ya maka tidak ada dosa baginya bagi orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sesungguhnya kalian hanya kepadanya akan dikembalikan. Jadi ya, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan ada hari di mana semua orang akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya, yaitu pada hari hisab dan hari jaza, hari perhitungan semua amal dan hari pembalasan semua amal. Nah, kita lanjutkan. Ya, Ibu Dahili, silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan sebagian manusia ada orang-orang yang perkataannya menarik hatimu dalam kehidupan dunia, dan ia mempersaksikan Allah atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Wa harfu istisna minan nasi jar majrur man ini apa ya Ustaz? Mutada ya Ustaz ya? Jadi tadi harusnya waminan itu minan nasi itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Namanya ini isim mausul sebagai mutada muakhar. Karena artinya dan diantara manusia ada, nah itu kan jelas sekali ya. Minan nasi jar majrur sebagai khabar muawal, man isim mausul sebagai mubtada muakhar. Yujibu fi'lun mudhari, fa'ilnya kembali ke man, al-kaf. Ntar dulu, fa'ilnya enggak ke man ini, fa'ilnya ntar ada di belakangnya. Oh, qauluhu ya. Naam. Yujibu fi'lun mudhari, al-kafu sebagai maf'ulun bihi, qaulu sebagai fa'il dari fa'il, al-ha'u mudhafun ilaihi. Fil hayati jar majrur, adunya mudhafun ilaihi. Ini sama-sama al. Kalau kayak gini berarti ini ya, apa namanya, na'at ya. Oh, na'at. Adunya sebagai na'at dari al-hayata. Waw, wa harfu atfin, yushidu fi'lun mudhari majhur. Enggak maju kalau maju mah yushadu. Ini mah biasa, ashada yushidu, biasa. Ashada yushidu ya. Yusidu fi'lun mudhari, Allaha maf'ulun bihi, ala harfu jarin. Ala ma jar majrur. Ala ma jar majrur, fi qalbi jar majrur, al-ha'u mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin, huwa mubtada, aladdu khobar, al-fisomi mudhafun ilaihi. Baik. Wa ba'dun nasi minnal munafiqina ya'jibuka ayyuhar rasula ayyuhar rasulu kalimatun fasihu alladhi bukan kalamul fasihu alladhi kalamahul ya Ustaz kalamuhu tahu wabadun nas minal munafikin yu'jibuka ya Rasul kalamahu al-fasiha. Ini enggak ada tanya, ini enggak ada ustaznya Ustaz ya. Iya enggak ada. Kalamahul fasiha alladhi yuridu bihi haddan. Ayo. Kalamahul fasiha alladhi yuridu bihi haddan min hazuzud dunya lal akhirata. Wa yahlifu mustashhidan billahi ala ma fi qalbihi min mahabbatil islami wa fil hazal ghayatal jaraati ala allahi wa huwa shadidul uduwata wal khusumati lil islami wal muslimina sebagai manusia dari golongan orang munafik ada yang membuat takjub. Ada yang buat hatimu takjub, wahai Rasul. Oh tadi harusnya kalamuhu bu ya, kan dia sebagai fa'ilnya ya, tadi salah. Harusnya kalamuhul fasihu, karena ini fa'ilnya kan yang membuat perkataan yang fasih membuat kalian takjub gitu. Karena perkataan yang fasih yang menginginkan dengannya kebaikan dari keberuntungan dunia dan tidak untuk akhirat. Bayahlifu mereka bersumpah mustahil orang yang bersaksi terhadap Allah gitu Ustaznya. Iya betul. Orang yang bersaksi Allah atas apa yang dalam hatinya dari kecintaannya kepada Islam. Kecintaannya kepada Islam. Wa fi hadza ghayati dan ini Wafi hada ghayatul jur'ati 'ala Allah. Dan di dalam ini terdapat keberanian apa? Jaro'atin tujuan. Di dalam kebencian. Iya, jadi berdusta ya atas nama Allah. Dan dalam keadaan ini ada berdusta terhadap Allah dan dia adalah sangat keras permusuhannya. Memusuhi Islam, bermusuhan terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Naam. Tabarakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Dan di antara manusia ada orang yang perkataannya membuat takjub di dalam kehidupan di dunia dan mereka bersaksi atas sama Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, padahal mereka itu sangat besar ya penentangannya kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini berkaitan dengan sifat orang munafik yang dulu hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ucapannya itu sangat manis, di mana ucapannya itu tentang Islam sangatlah manis. Tapi sebagaimana yang sering dijelaskan tentang sifat orang munafik, bahwa keimanan itu mentok pada lisannya saja, ya keimanan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Karena orang-orang munafik ini mereka menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka seringkali mengucapkan sesuatu tentang Islam, ucapan yang manis-manis yang bisa membuat kita takjub dengan ucapan mereka. Itu orang-orang munafik. Dan mereka seringkali bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka beriman. Ya, mereka bersumpah atas apa yang ada dalam hatinya. Ya, mereka bersumpah bahwasanya mereka punya keimanan, padahal hakikatnya mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aladul khisam, bahkan mereka itu sangat besar pertentangannya kepada Islam. Karena memang orang munafik ini adalah orang-orang yang sebetulnya tidak mau menerima Islam, tapi karena tuntutan keadaan, karena tidak ada ya celah yang bisa mereka ambil untuk tetap dalam kekufuran, maka mereka pun pura-pura beriman pada Allah dan Rasulnya. Padahal mereka itu sangat besar pertentangannya, permusuhannya kepada Islam. Dan terbukti ya, beberapa kali orang-orang munafik ini menjadi duri di dalam daging, menjadi musuh di dalam selimut yang mengganggu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan yang paling jelas tentu kita semua pernah mendengar kisah bagaimana kaum muslimin itu ya kalah dalam peperangan Uhud. Di antara penyebabnya adalah ketika Rasulullah dan para sahabatnya sudah memutuskan ya untuk mencegat ya pasukan kafir Quraisy ya di Gunung Uhud, di tengah perjalanan 300 ya pasukan itu membelot. 300 pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan tokoh atau gembong munafik di kota Madinah itu mengeluarkan diri. Mereka balik pulang ke kota Madinah, tidak meneruskan perjalanan. Jadi yang awalnya kaum muslimin jumlah pasukannya 1000, kemudian kurang 300 menjadi hanya sekitar 700. Dan ini ya kejadian ini membuat semangat ya kaum muslimin yang lain jadi ikutan lemah. Dan ini salah satu hal yang menyebabkan kenapa kaum muslimin itu bisa dikalahkan di dalam perang Uhud. Dan ini jelas merupakan bukti nyata bahwasanya orang munafik itu sangat besar ya kebenciannya kepada Islam dan muslimin, hanya saja karena tuntutan keadaan mereka menyembunyikan ya kekufuran mereka. Karena kalau sekiranya mereka jelas-jelas menyatakan kekufuran, tentu ini akan langsung dibasmi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja karena mereka menampakkan keimanan, bahkan setelah perang Uhud Rasulullah tidak langsung menghukum orang-orang munafik ini. Kenapa? Karena khawatir adanya fitnah. Karena kalau sekiranya orang munafik ini misalnya diberi hukuman ya berupa hukuman mati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah khawatir kalau nanti orang-orang kafir akan berkata, lihat ya bagaimana ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membunuhi kaumnya sendiri. Sehingga ya orang-orang munafik ini dibiarkan saja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibunuh ya. Jadi memang inilah sulitnya kita menghadapi orang munafik ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Umi Ida ya. Salam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yufsikal haratha wan nasa. Wayuhlikal haratha wan nasa. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan tatkala ia berpaling dan berusaha di muka bumi untuk membuat kerusakan di dalamnya, dan mereka menghancurkan tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidaklah menyukai kerusakan. Al-wawu harfu istifna iza dorfiyah sartiyah tawalla fi'lun madi fa'ilnya kembali kepada ke fa'ilnya domir mustatir takdiruhu kembali ke keman. Oh, anta. Keman. Keman. Oh, keman di atas ya Ustaz ya. Iya ya, keman. Sa'a fi'ilun madi, fa'ilnya kembali kepada man, fil aradi jar majrur li li jangan li bilang ini alamu la, alamu la, alamu alamu ini lamu kai ya Ustaz ya. Lamu kai yufside fi'il mudori mansub mansubun. Di lamukai mansubun bila amikai mansubun bila amikai fiha jar majrur alwawu alwawu harfu atfin yuhlika yuhlika ini fi'ilun mudori ma'tuf ya ma'tuf ma'tuf pada yufsida ya. Kemudian al harsa maf'ulun bi alwawu harfu atfin an nasla ma'tuf kepada al harsa alwawu harfu atfin awahu latful jalalah sebagai mubtada la nafiyah yuhibbu fi'lun mudori fa'ilnya kembali kepada Allah al-fasada apa maf'ulun bih ya, maf'ulun bih jumlah dari... la yuhibbul jumlah dari la yuhibbul fasada sebagai khobar dari mubtada dari Allah latful jalal tafsirnya wa idza kharaja min indika ayyuhar rasul wa idza kharaja min indika wa idza kharaja min indika ayyuhar rasul jadda wa nasita fil aradi liyufsida fiha wa yutlifu zuru annasi wa yaqtulu masiyatahum wa wahu la yuhibbul fasada dan tatkala mereka keluar dari sisimu wahai rasul mereka bekerja keras dan bersemangat di dunia untuk melakukan kerusakan di dalamnya dan mereka merusak tanaman-tanaman manusia dan membunuh binatang ternak mereka dan Allah tidaklah menyukai kerusakan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila mereka berpaling darimu, ya, apabila mereka menjauh darimu, sa'a fil ardi mereka berjalan di muka bumi liyufsida fiha untuk menghancurkan berbuat kerusakan di bumi wa yuhlikal harsa wan nasl dan untuk menghancurkan tanaman-tanaman dan juga hewan-hewan ternak wallahu la yuhibbul fasad dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi sifat orang munafik itu menampakkan keimanan hanya ketika dekat dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hanya ketika mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Apabila mereka sudah jauh dari kaum muslimin, maka mereka kembali berbuat kerusakan di muka bumi. Dan mana dari ayat ini baik kerusakannya dengan makna yang sesungguhnya, di mana mereka menghancurkan sawah dan ladang, kemudian membunuh hewan ternak, dan juga makna kiasan, di mana mereka ya seringkali menghancurkan apa yang telah dibangun oleh ya para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ketika Rasulullah dan para sahabat yang membangun pasukan untuk mencegah serangan dari orang kafir Quraisy pada perang Uhud, namun mereka hancurkan di tengah jalan dengan cara membelot, ya 300 orang membelot di tengah jalan sehingga menghancurkan semangat dari kaum muslimin. Ya meskipun sebetulnya kalau kita lihat jalan peperangan dengan 700 orang yang tetap ya berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah, mereka hampir saja menang ya pada awal-awal perang Uhud. Namun karena mereka tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, terutama para pasukan pemanah, sehingga menyebabkan ya kekalahan menimpa mereka. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Ummu Farhan, silakan. Ya, Ustaz. Nah. Ya, 206 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongan yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah baginya. Maka cukuplah baginya balasan neraka jahanam. Dan sungguh mereka tempat yang seburuk. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat untuknya. Enam. Wa iza, wa'unya huruf istifnaf. Iza dorfiyah ya. Lila fi'il madi. Madi majhul ya. Fi'il madi majhul. Lahu jar majrur. Ittaqi fi'il amr. Allah maf'ubi. Naam. Akhoda fi'il madi. Taknya tak tanis ya namanya. Akhoda fi'il madi taknya tak tanis. Al-izzatu sebagai maf'ul bi. Al-izzatu sebagai maf'ul bi. Enggak, al-ha'unnya maf'ul bi. Al-izzatu fa'il. Oh. Ahadajhu fi'il madi, tanya tak tani, su'nya sebagai maf'ul bi, al-izzatu mudafun ilai. Al-izzatu fa'il. Al-izzatu fa'ilnya. Fi'il ismi jar majrur, fa'nya harfu atfin, hasbuhu. Apa ya? Hasbu itu mubtada. Hasbuhu mubtadanya jahannama khobar. Iya. Yeah. Wau harfu atfin ya biasa. Lam taukid. Lam taukid al-mihad mudofun ilai. Eta dulu, itu kan baru lamnya doang. Bisanya apa? Ini namanya fi'il madi jamid ya, untuk jam. Artinya fi'il itu buruk ya, fi'il madi jamid kita juga lagi. Fi'il madi jamid, al-mihad mudofun ilai. Mana ada mudof ilai marfu. Namanya mudof ilai itu dia pasti majrur ya. Kalau al-mihadu itu kan ini fa'il bu ya. Sehingga mungkin ilai. Jadi al-mihadu itu sebagai fa'ilnya. Nah. Terus tafsirnya. Wa iza nusiha zalikal munafiqul mufsidu. Munafiqul mufsidu. Wa qila lahu ittaqillaha wahidar iqabahu. Wahdari aqabahu. Wahdar sukun. Wahdar iqabahu. Wahdar iqabahu. Waqufa anil fasadi fil ardi. Lam yuqbalun nisbah. Lam yakbalun nasihata. Lam yakbalun nasihata. bal yahmalahul kabir wa al-kibaru al-kibru al-kibru afan al-kibaru al-kibru al-kibru kesombongan al-kibru wahamai wahamiyatul jahiliyati wahamiyatul jahiliyati ala mazidi ala mazidin minal asami ala mazidin minal asami fahasbuhu jahannama wa kafi fahasbuhu jahannamu fahasbuhu jahannamu wa kafiyatuhu adaban walabisal farashihya walabisal firashihya walabisal firashihya kalau bisa firashu hiya firashu hiya gimana ini? Bu, dan apabila orang-orang munafik itu yang merusak dinasihati orang-orang yang munafik itu dat apa sih? Apabila maka, orang munafik yang merusak itu dinasihati. Apabila orang yang munafik itu dinasehati, maka dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Bukan dia berkata, dan dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Dan dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Ada hilang. Dan dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah. Dan takutlah kepada azabnya. Terus bu? Ya nggak apa-apa aneh aja yang di sini. Wa idza nusyiha dzalikal munafiqul mufsidu dan apabila orang munafik yang merusak tersebut dinasihati dan dikatakan kepadanya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kalian ya akan azabnya Allah Subhanahu wa taala dan berhentilah kalian dari berbuat kerusakan di muka bumi, mereka tidak mau menerima nasihat. Bahkan ya nasihat tersebut menimbulkan kesombongan, ya. Kesombongan dan juga haminya itu kayak semacam pertentangan ya yang bersifat jahiliyah yang malah menambah dosa mereka. Jadi dinasihati bukannya jadi sadar malah makin menjadi-jadi, malah makin ingin menambah kerusakan yang lain. Ingin menambah dosa dan maksiat yang lain. Karena ada orang-orang kayak gitu ya. Ada orang-orang mengaku muslim. Ya. Lalu dinasihati agar berhenti dari dosa dan maksiat. Bukannya malah sadar. Bahkan malah yang makin menentang. Dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak layak keluar dari mulut seorang yang mengaku sebagai orang muslim. Fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah baginya ya neraka jahanam. Dan neraka jahanam ini merupakan azab yang layak untuknya. Walabi salfirasyu ya, dan neraka jahanam adalah sebalik ya seburuk-buruk ya tempat tinggal. Alfirasy ini kasur ya, maksudnya seburuk-buruk tempat tinggal ya. Jadi orang-orang munafik ini nanti di akhirat ya termasuk orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita lanjutkan. Ya, Bu Reni silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk memperoleh ridha Allah. Dan Allah Maha lembut kepada hamba-hambanya. Al-wau harfu istiqnaf. Istiqnaf. Jar majrur. Man isim mausul sebagai mubtada. Yashri. fi'il mudhari. Fa'ilnya man, nafsa ini maf'ul bih, al-ha'u sebagai mudhaf ilaih. Ibtigha'a ini hal ya Ustaz ya. Ibtigha'a ini kan dalam rangka mencari, ini kan tujuannya ya enggak? Tujuannya berarti menangnya maf'ul apa? Maf'ul bih yang kedua ya. Kok maf'ul bih? Namanya maful min ajli ya. Oh gitu. Karena dia tujuannya kan, tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah, berarti kan ini namanya maful min ajli. Nah. Ya, maful min ajli. Ya, mardhati ini mudhaf ilai, lafzul jalalah mudhaf ilai juga. Al-wawu ini sini boleh bilang ini aja lah harfu atfin aja Ustaz ya. Allah lafzul jalalah sebagai mubtada, raufun khobar bil ibadi jar majrur. Wa ba'dun nasi yabi'u nafsahu talaban liridallahi anhu bil jihadi fi sabilihi wattazami waltizami. Oh wal. Ya. Wal waltizami ta'atihi wallahu ra'ufum bil ibadi yarhamu ibadahul mu'minina rahmatan wasi'atan fi ajalihim wa ajilihim fayujazihim ahsanal jazai. Dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari ridho Allah atasnya, ya kepadanya, dengan berjihad di jalannya dan selalu mentaatinya. Dan Allah maha lembut kepada hambanya, maha penyayang, menyayangi hambanya yang beriman dengan rahmat yang luas, ini di dunia dan di akhirat gitu ya Ustaz. Dan membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu رؤوف بالعباد, dan Allah Maha lembut ya kepada para hambanya. Ini merupakan kebalikan atau lawan dari orang munafik. Di mana orang munafik itu mereka mengaku beriman hanya untuk ya keuntungan duniawi saja. Kebanyakan orang munafik itu yang memang seperti itu. Dia takut kedudukannya akan hilang. Jabatannya akan hilang di mata tetangga-tetangga teman-temannya yang sudah lebih dulu ya berislam. Sehingga daripada dia kehilangan muka, kehilangan jabatan, namun sebetulnya dia tidak mau menerima Islam, tapi untuk keuntungan dunia sesaat, ya dia akhirnya menampakkan keislaman, menampakkan keimanan. Padahal di dalam hatinya penuh dengan permusuhan, penuh dengan pertentangan. Itu sifatnya orang munafik. Jadi mereka beriman hanya demi untuk mendapatkan bagian dunia, sebagaimana sudah kita baca di ayat sebelumnya. Adapun orang Islam yang murni keislamannya, yang keislamannya merupakan keislaman yang sejati, justru mereka mengorbankan dirinya demi Islam, ya, mengorbankan dirinya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya orang munafik, di mana orang munafik itu menampakkan keimanan untuk tujuan-tujuan dunia. Adapun orang yang beriman, bahkan bukan dunia yang dia cari, bahkan dia rela mengorbankan dunianya. Dia rela mengorbankan bagian ya dunianya, harta-hartanya, ya dia korbankan demi Islam. Dia korbankan demi Islam. Kenapa? Karena dia mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya inilah yang sebetulnya kita cari di dunia ini. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah itu maha lembut kepada para hambanya. Dan makna ra'uf ini adalah Allah memberikan rahmatnya kepada para hamba-hambanya. baik rahmat di dunia ya berupa kemudahan-kemudahan hidup, solusi dari problematika hidup, ataupun kemudahan di akhirat, ya kemudahan di akhirat yaitu berupa dijauhkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sampai sini materinya. Silakan kepada yang mau bertanya. Nah, kalau enggak ada yang bertanya, mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.